Timotius pasai 6. Urang-urang Kristen yang jid kenamit harus dianggap bahwa tengku poji mesti dihormat. Mangat urang lain hana hasil dipubruk nan Allah atau pelajaran getanyo. Namit-namit yang poji urang Kristen hana jid dianggap poji nyan hina sabab awak nyan saban-saban urang Kristen. Temale namit yang dilayani poji nyan lebih get lom sabab po yang dilayani ngonjroh nyan nake saban-saban urang iman yang tegaci. Ban mandumnyo mesti gata puruno dan gata nasihat. So-so mantong yang puruno ajaran lain selain nibaknyan dan hana situju ngon ajaran yang betul nibak Tuhan getanyo Isa Almasih dan ngon ajaran agama tanyo nake urang yang sombong hana ditepu sapa penyakit ji nake galak medobat dan mendakwa ke hai istilah-istilah akeji rut nibak picik hati mencerebri fitnah curiga yang hana get menancit meselisih waham yang hana putuh-putuh rot semiki urang yang lagenyan kapan dan hana le yang benar awaknya dipikir hasil jid kekaya rot agama. Betul, agama terberi untung yang raya, menye manusianya puh ngon pe yang kana. Sabab hana musa pepi yang jid taba'u dalam dunianyo, dan hana musa pepi yang jid taba'u luar. Temak, menyona penajuh dan pekayan, nyan kasib. Temak, urang yang kena jid kekaya, tergoda, dan mepalit ngon mubago hawa nafsu yang bangai dan yang rusak. Nafsu-nafsu yang lagenyan, tiba manusia ubak hancur dan celaka. Sabab nibak cinta ubak peng, jitika mubago rupa yang jehut. Na seladum urang yang jiteyip peng, ake jihka hana jiturut le ajaran Kristen. Laju awak yang jiterimong mubago penderitaan yang jipehancur hati awaknya. Tema, gata nake urang atrapo tu Allah. Ngon lagenyan, gata harus terpuji oh ban mandum atranyan. Usaha ke bejir ke urang yang betul bak mata Allah. Yang pehamba dro uba Allah. Meiman uba Almasih. Tagasih ke sabi manusia. Tabah lam derita dan mesikup lemah lembut. Menjuang ke bebit-bit ke udip lagai urang Kristen. Mangat gata tarebut hadiah sejati dan kekai. Sabab kenyan ke Allah getau gata, bak wate gata, tak aku gop nyan di ke urang rame, bahwa gata mu iman uba Almasih. Dan jinonyo, di ke pota Allah nyambri nyawong ke makhluk pemantong, dan di ke Isa Almasih, nyangka geberi saksi yang betul di ke Pontius Pilatus, ulun lake nyon ibak gata. Taat ke ubak perintahnya dengan hati yang gelih dan hana mucupa. Teruk ubak wateji Tuhan getanyo Isa Almasih geteka lom tema. Kehai teka gopnya tema. Gepu tente bak wate yang pahli Allah kedro. Gopnya ke yang mat kuasa sidro kong sagai. Gopnya agung raja datu raja dan Tuhan bamandum Tuhan. Gopnyan ke mantong yang hana hasil di kuasa li mati. Gopnyan udip lam cahaya yang hana hasil di perap li so mantong. Hana musidro manusia api yang kalih di kalon gopnyan. Ke gopnyan ke hormat dan kuasa si umum masa. Amin. Ke ureng-ureng yang kaya atau harung dunia. Gata pegah ke mangat awaknya bek sombong dan bek mengharap atau barang-barang yang hana tetap. Lagi haji atra kekayaan awaknya mesti mengharap ubak pota Allah yang geberi pupa mantong ubak getanyo dengan melimpah mangan getanyo tatu merasa lake keh nibak awaknya mangan awaknya ditunyok kebut nyanjroh kejipubut buat nyangget murah ati dan galak jimubri dengan laganya awaknya kaji gumpoi atra nyanjir ke modal nyangget kewaten yang tema teka. Dan dengan laganya, awak yang tema mutume udip yang kekai, nak udip yang sejati. Pun yang kata percaya kegata, jaga kehnyan begot-got. Timotius, puji oh ke tutuh haba yang hana mengguna, dan mendobat kehahain yang secara keliru terpegah pengetahuan. Sebab na urang yang dipegah bahwa awaknya na pengetahuannya sampongon lagenya kaji seleweng ajaran-ajaran Kristen yang awaknya mu iman yuh maca ile. Semoga Tuhan geberi berkat ubak cedara mandum.